Tuhan, kami kembali datang kepada-Mu dengan rasa syukur kami karena sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami, Engkau menolong, Engkau menyertai, bahkan Engkau melindungi kami. Hari ini kami datang, kami ingin bersyukur, kami ingin menunjukkan bakti kami kepada-Mu sebagai umat-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena kami orang yang berdosa. Namun Engkau mau memilih kami, Engkau memanggil kami menjadi umat pilihan-Mu. Hari ini kami bersyukur karena firman-Mu berbicara kepada kami. Karena kami diberi kesempatan untuk memuji-muji, bahkan mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dalam ibadah pagi hari ini, nama-Mu dipermuliakan dan firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12 dan ke-13 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain, jika ya kata jika kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, ya. Saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mempersiapkan bagian ini, saya mencoba browsing, kemudian membandingkan dengan pemahaman-pemahaman yang ada di sekitar kita. Dan ada hal yang menarik, saudara, ya, ketika saya mengambil satu fokus tentang bagaimana kita harus berkata ya di atas ya, tidak dikata di atas tidak. Dan bagaimana kalau kita itu berbohong? Saudara, ternyata ketika ditanya berbohong boleh atau tidak, itu memunculkan banyak pendapat, saudara, ya. Hampir semuanya agama mengatakan itu tidak boleh. Tetapi yang menarik, saudara, ya, beberapa di antaranya, saya tidak usah sebutkan, ya, saudara bisa browsing sendiri siapa yang punya pengakuan iman ini, saudara, ya. Dia berkata begini, saudara, ya, berbohong itu jelas berdosa. Tetapi, nah, kalimat tetapi ini yang membuat saya kemudian, walaupun ini bukan dari kalangan Kristen, saya buka-buka, saudara, ya. Tetapi, terus dia berkata bahwa pemimpinnya, bahwa pengikut rasul-rasulnya atau nabi-nabinya itu berkata bahwa bohong itu masih ada toleransinya. Nah, sebelum saya jelaskan ini, saya ingin tanya, menurut saudara, bohong itu boleh enggak, saudara? Boleh enggak? Boleh enggak, saudara? Benar. Kalau gitu sudah selesai khotbahnya, saudara. Udah tahu kan, saudara, ya? Saudara, yang menarik ketika bohong dikatakan semua juga jawab tidak. Tetapi kemudian kalau dalam kondisi perang bagaimana? Kalau kita ditangkap kemudian ditanyai musuh. Ayo, bohong apa enggak? Bohong apa enggak? Jadi bohong boleh? Saudara, saya ingin bertanya. Saya tanya kepada saudara, apakah saudara harus menjawab? Saudara bisa punya pilihan, saudara bisa menjawab, saudara juga bisa tidak menjawab. Betul enggak? Kenapa harus berbohong? Kalau saudara sudah berperang dan berhadapan dengan musuh, siapa saudara? Tentara berarti, militer. Kalau menjadi militer, kemudian takut mendapatkan siksaan, takut ditangkap musuh, jangan jadi militer. Betul gak saudara? Tapi pemahaman yang saya baca berkata, boleh. Kalau musuh kita yang bertanya, kita boleh bohong. Oh, saya kaget saudara, saya semakin terpancing. Apa filosofi di belakang pemikiran ini? Jadi, saya katakan ini berarti saudara ya, dia mulai membuka boleh bohong. Begitu ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua saudara ya, kalau ada perselisihan, ada pertikaian, ya, supaya mereka berdamai, gitu ya. Kemudian berbohong itu boleh, bahkan diwajibkan. Wah, saya kaget lagi, saudara ya. Jadi, apa itu artinya kebenaran? Mereka sudah mulai goncang. Mereka tidak mengerti kebenaran. Mari kita bandingkan, siapa sang kebenaran, saudara? Siapa yang disebut sang kebenaran? Kristus. Saya tidak heran jawaban mereka, karena mereka tidak mengenal Kristus. Kalau seseorang tidak mengenal Kristus, berarti dia akan mengandalkan otaknya, pikirannya, hikmat dunia. Dan disanalah dia mulai toleransi terhadap dosa. Karena itu kemudian dia berkata, ini pemimpin saudara ya, ini nabi saudara ya. Dia berkata, boleh. Jadi kalau misalnya gitu ya, ini orang berantem, terus kita ngomong, oh dia baik gitu ya, dia enggak seperti itu boleh saudara. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah hanya seperti itu caranya? Apakah hanya dengan berbohong bisa mendamaikan seseorang? Apakah tidak ada cara lain? Pertanyaan berikutnya yang kedua yang ingin saya lontarkan, lalu di mana Tuhan? Lalu siapa yang mengontrol hidup ini? Lalu siapa yang memberikan kedamaian? Manusia atau Tuhan? Kembali saya membaca lagi. Kemudian dia berkata, yang ini juga boleh bohong ini. Jadi di perang, kemudian di mendamaikan, kemudian yang ketiga dia ngomong, khusus suami istri, kalau demi keharmonisan boleh berbohong. Kalau suami istri membangun pernikahannya dengan ada disembunyikan, saudara, pertanyaannya kembali saya lontarkan, apakah hanya dengan cara seperti itu membuat harmonis? Saudara boleh tanya yang ikut konseling pranikah dengan saya tidak izinkan berbohong, ya. Saya tidak izinkan antara suami dengan istri itu ditutup-tutupi, tidak ada. Karena Tuhan sudah mengatakan suami dengan istri, kalau ditutup-tutupi berarti dia satu atau bukan? Inilah ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya berkata, Tuhan, saya sungguh kagum akan Engkau. Kalau bukan Engkau mengasihi saya, kalau bukan karena penebusan-Mu, kalau bukan karena Kristus yang menjadi penolongku, kalau bukan sang kebenaran itu membukakan hati dan pikiranku, aku pun tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika hal yang sepele tentang dusta, kebohongan, itu bisa menjadi polemik tersendiri dan orang-orang bisa terjebak dan berkata, boleh. Firman Tuhan, perjanjian baru, Yakobus pasal 5, kita baca dengan jelas, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Matius pasal yang kelima ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Keluaran 20, 10 hukum Allah, nomor 9 apa saudara? Jangan menjadi saksi dusta. Pertanyaannya begini saudara ya, mengapa dalam 10 hukum yang luar biasa itu, coba saudara ya, kita harus menyembah Tuhan, gitu ya, menguduskan hari Sabat dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh. Ada kalimat, jangan berdusta, jangan menjadi saksi dusta. Saudara, ternyata Tuhan sendiri yang memberikan aturan ini. Dan dusta itu, saudara, anak-anak kita sejak kecil gak usah diajarin, dia tahu dia bisa berdusta. Karena itu Tuhan memberikan aturan ini bukan di dalam peraturan-peraturan yang katakan di peraturan nabi, di aturan tata ibadah, tidak. Tetapi di dalam 10 hukum. Itu berarti pesannya adalah jangan berdusta. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu adalah tuntutan mutlak. Tidak boleh kemudian kita bermain-main dan berkata, kalau tujuannya baik, kalau demi kebaikan. Pertanyaannya sederhana, apakah tidak ada cara lain untuk tujuan yang baik itu? Mengapa mesti berbohong? Kalau kita ditanya dalam tekanan tertentu, kita bisa tidak menjawab. Bukan hanya ngomong ya atau tidak. Kalau kita ditanya, dipaksa, dan ini rahasia, kita bisa cukup berkata, saya tidak mau menjawab. Cukup. Seringkali kita terjebak ya, orang-orang seringkali dibuat puter-puter gitu ya. Saya untungnya, ini untungnya saja saya katakan. Waktu skripsi kemudian saya belajar tentang bagaimana orang itu berpikir. Bagaimana orang itu bisa mengucapkan sesuatu lalu latar belakangnya apa. Saudara, kalau ada gereja tertentu ya yang mengatakan dirinya utusan-utusan Yehova, saudara ya, dia berdebat dengan begitu pandai, saya tidak mau ladenin. Saya cuma berkata, kalau kamu berpikir seperti itu, bagaimana proses berpikirmu? Bingung dia, saudara ya. Kemudian saya tidak jawab dia. Dia tanya apa saja, dia mengambil keputusan apa saja, saya enggak pusingin. Saya ngomong, saya punya iman. Saya punya keyakinan. Dan ini cara berpikir saya. Tidak perlu kamu ribut dengan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika seseorang mempunyai pola pikir yang jauh dari kebenaran atau tidak mengenal Kristus sebagai kebenaran, maka yang terjadi, mulai terjadi penyelewengan, penyelewengan, penyelewengan. Sampai kemudian berani berkata, dusta pun boleh asal. Saudara, di dalam kekristenan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita jelas tidak diizinkan untuk berdusta. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau kita tidak mau jawab, tidak usah dijawab. Karena kita yakin Tuhan punya cara lain. Kita bisa tidak menjawab. Dan yang ketiga, yang paling utama adalah, saudara, dalam kondisi apapun kehidupan kita, pertanyaannya sederhana, Tuhan ada enggak? Tuhan hadir enggak? Kalau Tuhan hadir, kemudian pertanyaan lagi, Tuhan berkuasa enggak atas hidup kita? Saya teringat seorang tim misi dari BSD, Pak Loel, ya. Waktu itu di Jogja, waktu gempa, dia ngomong begini. Satu kali dia kedatangan perampok di rumahnya dengan bersenjatakan api. Dia masuk, ada yang tidak beres, dia ke garasinya. Saudara, jarak garasi, lebar garasi itu paling besar berapa sih? Saya rasa paling besar 6 meter juga udah besar ya. Tapi itu perampok tembak jarak cuma 5 meter sampai pelurunya habis, tidak kena. Dia kaget ditembak juga enggak kena, saudara. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak mengizinkan peluru itu menyentuh kulitnya, maka tidak akan terjadi. Itu sebabnya mengapa kita mesti berbohong. Mengapa kita selalu membuat asumsi-asumsi. Kalau saya tidak bohong, pasti bisa berantakan. Memang yang menentukan waktu, masa, dan kehidupan kita siapa? Di manakah Tuhan kita tempatkan sehingga kita seringkali berbohong, sehingga seringkali kita mengandalkan otak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jangan berbohong dengan berbagai alasan. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Saya agak lupa ini karena saya baru ingat, saudara ya, itu di Matius pasal yang ke-10. Kita lihat Matius pasal yang ke-10 ketika orang-orang mulai ditangkap untuk dibinasakan. Ayat yang ke penganiayaan yang akan datang. Ini tentang kasus orang-orang yang akan dianiaya, saudara ya. Nah, di dalam bagian ini, kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita, Matius 10 ayat yang ke-19. Ini kita tahu bahwa orang yang dianiaya, anggaplah sebagai kita sebagai tawanan begitu ya. Ayat 19 berkata, Matius 10 ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapa, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi sekalipun dalam perang, sekalipun dalam tekanan yang berat, sekalipun kita mungkin tidak tahu kita harus ngomong apa, tetapi tetap kita tidak boleh bohong. Kita tidak boleh berkata yang tidak seharusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita. Kalau kita mengenal sang kebenaran. Kebenaran itu apa, saudara ya? Secara sederhana ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau kita mengenal Kristus sebagai kebenaran, kalau kemudian kita berbohong, itu berarti kita mengingkari, kita menolak Kristus sebagai sumber kebenaran itu. Itu sebabnya tidak ada catatan bagi orang Kristen. Bohong tetap bohong, dosa tetap dosa. Sebagai penutup, Martin Luther berkata, kalau seseorang itu berbohong seperti menggelindingkan bola salju. Saudara tahu bola salju kecil kalau digelindingkan dari atas bukit, semakin dia turun semakin dia membesar dan semakin berbahaya. Ketika seseorang berbohong kecil, maksudnya demi kebaikan, demi mendamaikan, maksudnya demi sesuatu yang dia maksud baik, tetapi ingat itu tetap kebohongan. Begitu itu keluar dari mulut, itu seperti bola yang menggelinding, semakin lama semakin berbahaya. Bohong satu menutupi bohong yang lain. Semakin besar, semakin besar. Itu sebabnya puji Tuhan. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan dan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Agar kita tetap berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar akan sabdamu, bagaimana kami harus hidup dengan standar kebenaran yang dari Tuhan. Biarlah kami yang menjadi pengikut-pengikutmu mulai belajar untuk terus berkata jujur, karena jujur membuat hati kami senang, hati kami gembira. Sebaliknya kebohongan membuat kami khawatir dan kegentaran. Tuhan, terima kasih karena ketika kami berkata jujur, Engkau melindungi kami. Ketika kami berkata bohong, maka perlindungan-Mu terlepas dan kami jatuh dalam dosa. Tuhan, terima kasih kalau kebenaran firman-Mu senantiasa membimbing dan mengarahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.